Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan di dalam Muqaddimah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Semoga Allah memberikan salawat kepadanya, kepada alnya, kepada sahabatnya. وسلم تسليما مزيدا, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka, tasliman mazida, dengan keselamatan yang ditambahkan. Teman-teman, sebelumnya kita mempelajari apa makna as-salah. As-salah secara bahasa berarti doa, ad-du'a, salli alaihim, yakni wada'u lahum, dan doakanlah mereka. Dan di dalam syariat makna salat ada beberapa macam. Jika yang memberikan salawat itu adalah Allah, dan dikatakan sallallahu, ya, sallallahu, Allah memberikan salawat, maka maknanya adalah sana'ullahi alaih indal malaikah. Allah memuji-mujinya di hadapan para malaikat. Allah memuji-muji dan menyanjung-nyanjungnya di hadapan para malaikat. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abu'l-Aliyah rahimahullah. Yang kedua adalah salawat atau as-salah yang diucapkan oleh manusia, oleh seseorang. Maka maknanya adalah mendoakan. Maka maknanya adalah mendoakan agar mendapatkan salawat dari Allah Ta'ala. Seperti kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, ya, atau sallayna ala Muhammad. Maknanya adalah kita berdoa agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan salawat dari Allah. Kemudian yang ketiga, jika yang bersalawat atau mengucapkan as-salah tersebut adalah malaikat, maka maknanya adalah apa? Istighfar, ya, wa talabur rahmah. Para malaikat memohonkan ampun untuk seseorang dan memohonkan rahmat. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, ya, bahwa al-malaikah, para malaikat, yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi yusalla fi. Para malaikat terus bersalawat untuk seseorang dari kalian selama dia berada di majlisnya yang dia pergunakan untuk sholat. Yaqulun, ini tafsir dari yusallun, para malaikat bersolawat, yaitu mereka mengatakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ini makna sholatul malaikah. Dan tidak benar menafsirkan as-sholah atau salawat dengan rahmat, karena Allah membedakan kedua hal ini di dalam ayat Al-Quran. Berikutnya, penulis rahimahullah mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan kepada alnya. Apa makna al? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Aqidah Wasithiyah bahwa makna al, ya, makna al, ya, apabila disebutkan, yakni alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika disebutkan bersendirian, ya, atau disebutkan bersama kata sahab seperti di sini, sahab yakni sahabat. Ya, alun nabi wa sahbun nabi. al-nya Nabi dan para sahabatnya Nabi. Jika disebutkan al bersendirian, misalkan bagaimana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak disebutkan sahab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sendirian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, al saja. Setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan al saja. Maka yang dimaksud dengan al adalah atba'uhu ala dinihi mundu bu'itha ila yaumil qiyamah. Atba'uhu, para pengikut beliau di atas agama ini semenjak beliau diutus sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya. Ini makna alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni atba'uhu. Yani atba'ahu, para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Ya, sehingga tidak khusus untuk keluarga beliau saja atau kerabat beliau saja, tidak. Ya. Contoh lain seperti disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Fir'aun. Al-Fir'aun, apakah yang dimaksud hanya keluarganya Fir'aun saja ataukah yang dimaksud semua pengikut Fir'aun? Ya. Jawabannya, yang dimaksud adalah semua pengikut Fir'aun. Ya, tidak hanya keluarganya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala Fir'auna ashaddal 'adzab. Api neraka dipaparkan, ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Ini di dalam kubur, alam barzakh. Wa yawma taqumu as-sa'ah, dan pada hari, setegakkannya hari kiamat. Ini hari kiamat tadi bukan. Jadi alam barzakh, siksa alam barzakh. Adkhilu, dan pada hari kiamat tegak, masukkanlah al-Fir'aun. Apa yang dimaksud keluarga Fir'aun saja? Jawabannya tidak. Ini keluar apa para pengikut Fir'aun seluruhnya dan bala tentaranya, asyad al-adab, ke dalam adab yang paling dahsyat, paling keras. Surat Ghafir ayat 46. Adapun jika kata al alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibarengkan, digandengkan dengan asba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalkan bagaimana disebutkan, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa atba'ihi. Misalkan begitu. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada alnya dan kepada atba'nya, para pengikutnya. Nah, ketika dibarengkan dengan atba', para pengikut, maka yang dimaksud dengan al adalah al-mu'minun min ahlil bait. Min ahlil bait, orang-orang yang beriman dari ahlul bait. Jadi kerabatnya Nabi, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khusus menyempit makna al. Kenapa? Karena sudah disebutkan karena atba', para pengikut beliau. Maka yang dimaksudkan al lebih sempit lagi, khusus orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul bait saja. Ya. Tapi kalau tidak disebutkan kata atba', para pengikut, maka yang dimaksudkan al luas. Para pengikut masuk dalam kata al, karena kata al ya tidak hanya digunakan untuk menyebut tentang keluarga seseorang. Ya, golongannya pengikutnya juga bisa disebut al. Naam. Sehingga kalau disebutkan sendirian, yang dimaksud dengan al adalah atba'. Contoh lainnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 248. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaikah. Wa baqiyah, dan sisa-sisa. Ya, peninggalan sisa-sisa dari apa yang ditinggalkan oleh alu Musa. Jadi maksud bukan keluarga Musa saja, tapi para pengikut Nabi Musa alaihissalam wa alu Harun dan para pengikut Harun. Tahmiluhul malaikah, ya, yang dibawa oleh para malaikat atau diambil dibawa oleh para malaikat. Naam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan berikutnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau, kepada ahlinya dan kepada sahabatnya dan kepada para sahabatnya. Sahab. Sahab juga bisa disebut sahabah. Ya. Siapa itu sahabi? Siapa yang dimaksud dengan sahabi? Ya, sahabah. Ya, sahabah. Ya. Pengertiannya, seorang sahabi. Pengertian seseorang yang dikatakan sebagai sahabi, sahabat Nabi SAW. Ya, pengertian yang cukup lengkapnya, definisi yang cukup lengkapnya adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hala hayatihi mu'minan bihi wa mata ala dhalika walau takhallalat hurriddatu. Ini pengertian sahabi yang cukup lengkap. Atau bahkan mungkin paling lengkap. Wallahu a'lam. Yang disebutkan oleh para ulama. Sahabi yaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang berjumpa dengan beliau. Perhatikan yang dimaksud dengan berjumpa itu tidak harus melihat. Karena ada di antara sahabat yang buta. Sehingga tidak harus melihat. Demikian juga tidak harus mendengar. Ya, tidak harus mendengar. Ya, mendengar hadis dari beliau. Intinya adalah berjumpa, bertemu dengan beliau. Walaupun tidak melihat beliau. Walaupun tidak mendengar satu hadis pun dari beliau. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang berjumpa dengan beliau. Hala hayatihi. Di masa hidupnya beliau. Sehingga kalau berjumpa dengan beliau dalam keadaan beliau sudah wafat. Ya, kok bisa? Sudah wafat berjumpa, ya seperti beliau sudah wafat tapi belum dimakamkan. Kemudian ada orang yang datang ikut menyolatkan jenazah beliau. Ya kan, bertemu beliau tapi sudah wafat. Maka tidak dikatakan sahabi. Yang dikatakan sahabi adalah bertemu hala hayatihi. Di masa beliau masih hidup. Mu'minan bihi. Ya, bertemu dengan beliau dalam keadaan beriman kepadanya. Ya. Sehingga orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia belum beriman. Dia masih kafir. Lalu dia berpisah, tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sampai beliau wafat. Walaupun dia masuk Islam setelah itu, tapi ketika bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia belum beriman, maka dia tidak digolongkan sebagai sahabah dan tidak mendapatkan keutamaan suhbah, ya, sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bertemu beliau dalam keadaan sudah beriman dengan beliau. Mu'minan bihi wa mata ala dzalika, dan meninggal di atas hal itu, yakni di atas iman. Tidak murtad. Ya, tidak murtad. Sehingga jika ada orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertemu beliau, ya, dalam keadaan beriman, namun na'udzubillah mengakhiri hidupnya dengan kekufuran, meninggal di atas kekufuran dan riddah, maka dia bukan sahabi. Ya, seorang sahabi adalah yang meninggal di atas iman. Ya, meninggal di atas iman. Wa mata ala dzalik walau takhallalathu riddah. Ya, meninggal di atas hal, di atas keimanan walaupun diselingi dengan kemurtadan. Walaupun diselingi dengan kemurtadan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, ya, jika ada orang yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau, di masa beliau masih hidup, dalam keadaan dia sudah beriman dengan beliau, ya. Ya, dan dia meninggal di atas keimanan, maka dia adalah seorang sahabi walaupun sempat murtad. Walaupun sempat apa? Murtad, keluar dari Islam, tapi dia kemudian bertaubat dan meninggalnya di atas iman Islam. Maka dia tetap sahabi. Karena ada sahabi yang seperti itu. Ada sahabat Nabi SAW yang sempat keluar dari Islam, namun kemudian kembali kepada Islam. Dan meninggal di atas Islam dan iman. Sehingga dia tetap sahabi. Ya. Sebab amalan suhbahnya, ya, kebersamaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak gugur walaupun dia sempat murtad. Ya. Kemurtadan itu menggugurkan amalan seseorang jika dia meninggal di atas kemurtadan tersebut. Ya. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya. Man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Ya, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, dari agama Islam, fayamut, lalu meninggal dalam keadaan kafir. Artinya tidak bertaubat, ya, meninggal dalam kekafiran. Faulaika hadithat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah yang amalannya gugur di dunia dan di akhirat. Jadi amalannya gugur apa? Bukan semata-mata dengan kemurtadan, tapi murtad dan mati di atas kekufuran. Kalau bertaubat, amalannya tidak gugur. Masih ada. Maaf. Nah, ini pengertian sahabi. Wa'ala alihi wa sahbih. Menggabungkan salawat untuk beliau. Ya. Kemudian untuk keluarga beliau, para pengikut beliau dan keluarga beliau. Demikian juga salawat wa sahbih untuk para sahabat beliau. Ini diantara syiar ahli sunnah wal jamaah yang menyelisihi orang-orang syiah rafidah. Orang-orang syiah rafidah kalau bersalawat untuk Nabi SAW, maka hanya mencukupkan pada wa alih. Ya. Sallallahu ala Muhammad wa ala alih. Tidak mau mereka matan wa sahbih. Karena mereka apa? Ya. Tidak memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memuliakan para sahabat Nabi. Ya. Bahkan mereka juga ya mengkafirkan sebagian besar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak mau bersalawat. Naam. Wa sallama tasliman mazidan. Mengiringi salawat dengan doa, ya, agar mendapatkan as-salamah, sallama, keselamatan. Naam. Apa makna at-taslim? Mendoakan dengan as-salamah wa sallama wa sallim. Ya kan, setelah salawat doa untuk mendapatkan atau agar mendapatkan salamah. Ya. Wa sallama makna sallama yakni mendoakan agar mendapatkan as-salamah minal afat. Keselamatan, ya, mendapatkan as-salamah keselamatan, ya. Minal afat, dari segala hal yang merugikannya. Dari segala hal yang merugikannya. Ya. Di dunia dan di akhirat. Ini makna mendoakan dengan as-salamah. Merugikan itu apa saja? Ya, sangat banyak. Jadi semua hal yang merugikan, semua hal yang menyakitkan, semua hal yang membahayakan, biar terbebas dari segala hal yang berbahaya, yang membahayakannya. Ya, ini makna kita mendoakan beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau, serta seluruh pengikut beliau dengan keselamatan. Selamat dari apa? Tidak disebutkan dari apa. Maka mencakup semuanya, semua hal yang merugikan dan membahayakan. Nah, ini sesuai menggabungkan salawat dengan salam, dengan salam. Ini sesuai dengan yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah untuk beliau dan doakanlah atau ucapkanlah salam. Yakni doakan agar mendapatkan keselamatan. Diterangkan oleh para ulama, ya, apa hikmah menggabungkan doa salawat, sholah, dengan doa assalamah, salam. Kata para ulama, ya, di dalam as-sholah atau salawat, ya, terdapat husulul khairat, mendapatkan hal atau mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi kita mendoakan agar beliau mendapatkan berbagai kebaikan. Dan di dalam salam, ya, terdapat assalamah minal afat. Ya, terbebas, terhindar dari berbagai keburukan. Karena segala sesuatu itu, ya, ada dua. Terbagi menjadi dua, kebaikan atau keburukan bagi seseorang. Nah, ini menggabungkan kedua-duanya di dalam doa untuk beliau. Kita doakan agar beliau mendapatkan berbagai kebaikan. Dan di siang lain, mendoakan agar beliau terhindar dari berbagai keburukan. Jadi salam, mendoakan agar terhindar dari berbagai keburukan. Adapun salawat, agar beliau mendapatkan berbagai kebaikan. Ya, yang diantara bentuk kebaikan terbesarnya adalah apa? Mendapatkan pujian-pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-Nya. Sehingga ini salawat dan salam itu merupakan doa yang sangat mencakup bagi beliau. Tasliman mazida. Tasliman, ya, ini merupakan masdar yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak untuk salam. Maf'ul mutlak. Naam, mazidan. Mazidan, ada dua kemungkinan, ya, terkait dengan bentuknya. Kemungkinan yang pertama, mazidan merupakan bentuk isim maf'ul dari zada yazidu, ya, menjadi mazyudun, kemudian jadi mazidun, artinya ditambahkan. Kemungkinan yang kedua, mazid ini merupakan bentuk masdar mimi. Masdar mimi, ya, masdar. Sehingga mazidan semakna dengan ziyadatan, ziyadah. Ya, sama-sama masdar. Ziyadatan. Yani sebagai tambahan. Tasliman mazidan, yani taslim yang ditambahkan atau sebagai tambahan. Naam. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan amma ba'du. Ya. Yang simpelnya kita terjemahkan dengan adapun setelah itu, amma ba'du. Naam. Bagaimana i'rab amma ba'du, i'rabnya secara nahwu, ya. Amma ba'du, i'rabnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Malik rahimahullah di dalam alfiyahnya, amma kamahma yaku min syai'in wafa litilwi tilwiha wujuban ulifa. Amma kamahma, amma itu maknanya seperti mahma yaku min syai', mahma yaku min syai'in, ya, apapun, ya, atau bagaimanapun, ya, tentang sesuatu, tentang suatu hal, ya, ini bagaimanapun atau apapun, tentang suatu hal, ya, ba'du, maka setelahnya. Ini apapun yang akan disebutkan, maka setelah ini. Maka setelah ini. Dan setelah amma ba'du, itu harus didahului atau diikuti dengan fa. Amma ba'du, fa. Bisa kita lihat di sini, fa hada i'tiqadu. Fa hada i'tiqadu. Al-firqatin najiyah. Karena amma ba'du mewakili, ya, partikel syarat. Dan setelahnya itu sebagai jawab syarat. Jawab syaratnya dengan fa. Seperti kata Ibnu Malik tadi, wa fa litilwi tilwiha wujuban ulifa. Dan fa, ya, untuk kata setelahnya, yakni kata setelah ba'du, itu harus didapati, harus ada. Ini dari segi i'rab, ya. Bagi yang sedang belajar nahwu silakan mencoba memahami, bagi yang belum itu tidak masalah. Intinya adalah fungsi. Yang lebih penting mungkin fungsinya. Apa fungsi amma ba'du? Amma ba'du adalah kalimatun yu'ta biha lil intiqal, sebuah ungkapan yang dipergunakan untuk berpindah. Yakni berpindah pembahasan dari muqaddimah ke inti. Dari muqaddimah ke inti. Amma ba'du. Seperti di sini setelah beliau menyampaikan muqaddimah dan hendak beralih ke inti kitab, beliau, ya, sebutkan ungkapan amma ba'du. Nah, ungkapan amma ba'du ini dipergunakan oleh Nabi SAW di dalam khutbah-khutbahnya. Juga dipergunakan oleh para sahabat. Ya. Ini dalil penggunaan ungkapan amma ba'du. Digunakan oleh Nabi SAW di dalam khutbah-khutbahnya dan digunakan oleh para sahabat. Bahkan, sebagian ulama tafsir menafsirkan faslul khitab. Faslul khitab, ya, yakni ungkapan yang fasl, ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam adalah kata amma ba'du. Wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab. Dan kami telah memberikan kepadanya, ini kepada Dawud alaihissalam, hikmah dan faslul khitab. Faslul khitab yakni amma ba'du, menurut sebagian ulama. Jadi diajari, ya, Allah yang mengajarkan ini. Namun kata Syekh Shalih Al-Syafi'ahullah, ya, tafsir ini tidak tepat, bahwa faslul khitab itu adalah amma ba'du yang diberikan kepada Dawud alaihissalam. Yang jelas sebagian ulama sampai menafsirkan seperti itu. Kemudian penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fahadha i'tiqadul firqatil najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jama'ah. Fahada, maka ini merupakan keyakinan al-firqatin najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah, yang tertolong, ditolong, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Yani yang selamat dan tertolong sampai hari kiamat ahli sunnati wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan fahada i'tiqadu, hada, ini. Ini seperti yang kita tahu merupakan isim isyarah, ismu isyaratin, kata tunjuk. Ini. Pertanyaannya menunjuk kemana? Ya. Menunjuk kemana? Sebab yang kita tahu yang namanya isyarah, isyarat, penunjukan itu kepada sesuatu yang sudah ada. Ketika kita mengatakan ini, hada ini, berarti kita sedang menunjuk sesuatu yang nampak yang sudah ada. Ya, sementara penulis rahimahullah mengatakan ini dalam keadaan masih di awal. Kalimat-kalimat setelahnya beliau belum beliau tulis kan. Ini mana ini? Ketika beliau mengatakan sahada ini, mana ini? Kan beliau belum menulis. Baru menulis sahada. Ininya ini kemana? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya menerangkan kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan hada ini, sementara yang namanya ini atau kata tunjuk ini untuk menunjuk, mengisyaratkan kepada sesuatu yang sudah ada, sementara beliau baru mau menulis. Ya, ya ini masih awal-awal. Ya, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan hada, ya, beliau mengatakan hada, ya, dengan dua sebab atau dengan beberapa sebab, salah satu dari beberapa sebab. Nah, sebab yang pertama, kemungkinan sebab yang pertama adalah beliau, yakni penulis Ibnu Taimiyah rahimahullah, menulis isi kitab terlebih dahulu sampai selesai, sampai akhir kitab, kemudian beliau baru menulis pendahuluan ini. Ya, baru menulis pendahuluan ini. Sehingga beliau menulis terlebih dahulu wahwal imanu billah atau semacam itu. Wa malaikatihi wa kutubihi wa minal iman billah dan seterusnya sampai akhir akidah wasithiyah. Kemudian beliau baru menulis muqaddimahnya sampai kata fahada. Jadi beliau menunjuk kepada sesuatu yang sudah ada memang. Nah, kemungkinan yang kedua, kemungkinan sebab yang kedua, beliau belum menulis, ya, beliau belum menulis kitab ini, isi kitab ini, namun beliau mengisyaratkan, yakni tadi hada ini, beliau mengisyaratkan atau menunjuk, ya, kepada apa yang ada di dalam benak beliau. Fahada ini, yani ini yang ada dalam benak saya ini. Ini yang ada dalam benak saya adalah i'tiqadul firqatin najiyatil mansurah. Yang ada di dalam benak beliau yang akan beliau tulis. Ya, jadi mengisyaratkan kepada sesuatu yang ada dalam benak. Ada, tapi tidak bisa terindra. Ada, tapi di dalam benak. Kan sudah ada. Hada. Ya. Kemungkinan yang ketiga adalah ya, beliau melihat kenyataan kondisi pembaca. Ya. Kondisi pembaca. Karena pembaca pasti membaca kitab ini dalam keadaan kitab ini sudah selesai. Ya. Sehingga beliau mengisyaratkan kepada isi kitab, tapi dengan melihat kondisi pembaca. Kan pembaca membaca ini setelah selesai. Kitab ini ditulis. Hada ini mana ya? Ini kitab ini. Loh, tapi kan hada ditulis dulu, baru setelah itu isi kitab. Ya, jawabannya untuk menyesuaikan pembaca saja, karena tidak mungkin pembaca membaca kitab ini dalam keadaan belum selesai. Itu sudah selesai. Ada. Ini tiga kemungkinan. Nah, ini perkara yang insyaallah mudah. Berikutnya adalah i'tiqad. Ini adalah i'tiqad. Apa makna i'tiqad? Ya, apa itu i'tiqad? I'tiqad merupakan ya, masdar berwazan ifti'al. Masdar berwazan berpola ifti'alun. Ya. Ifti'alun. Huruf-huruf aslinya adalah ain, qaf, dal, i'tiqad. Huruf-huruf asli, huruf-huruf dasar. Yaitu aqd. Isti'al atau i'tiqad berasal dari kata aqdun. Ya, aqd. Al-aqdu. Dan al-aqdu artinya adalah al-rabtu wushaddu. Al-rabtu mengikat. Ya, wasyaddu, menguatkan. Nah, dari kata aqad, aqad ya'qidu aqdan artinya adalah rabata. Yarbitu, syadda yashuddu, mengikat. Ya, ini dari segi bahasa. Adapun di dalam istilah para ulama, arti i'tiqad adalah, ini simpelnya, disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Al-Aqidatul Wasithiyah. Al-i'tiqad yaitu hukmu dhihnil jazim. Hukm al-zihn al-jazim. Ketetapan pikiran. Ketetapan pikiran yang mantap. Yang kuat. Mantap, kuat. Ketetapan pikiran yang mantap. Yang kuat. Ya, apa yang ditetapkan di dalam pikiran, dan itu sifatnya mantap, kuat. Itulah al-i'tiqad. Ya. Nah, pertanyaannya apakah selalu benar apa yang diyakini? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Sehingga i'tiqad, walaupun itu adalah ketetapan yang mantap di dalam pikiran, di dalam benak, di dalam hati. Namun, ya terbagi menjadi dua. Ada i'tiqad sahih, keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar. Yaitu i'tiqad, ya, yang sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Ini meyakini, ya menetapkan di dalam pikirannya secara mantap tentang suatu hal yang itu ternyata sesuai dengan realita. Maka itu adalah i'tiqad sahih. Nah, seperti i'tiqad kita, ketetapan pikiran kita bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala dialah ilahun wahid, sembahan yang satu. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi selain dia. Ya. Macam yang kedua adalah i'tiqad fasid atau batil, keyakinan yang salah. Ya. Yang keliru. Ya. Walaupun ya, orang yang meyakininya merasa mantap. Merasa mantap dan kuat keyakinan tersebut dalam pikirannya. Ya, seperti keyakinan bahwa Allah itu salisu salasah, salah satu dari Tuhan yang tiga. adalah satu dari Tuhan, dari Tuhan yang tiga. Ini berbeda dengan atau menyelisih dengan kenyataan. Kenyataannya, ya, Maryam bukan ilah, bukan sembahan yang berhak diibadahi. Kenyataannya, Isa alaihissalam juga bukan anak Allah, bukan Tuhan yang berhak diibadahi. Menyelisih kenyataan. Dapat kita lihat pengertian i'tiqad secara istilah dan secara bahasa memiliki keterkaitan. Secara bahasa berarti Rabb, mengikat. Ya. Sebab yang namanya i'tiqad, keyakinan, ketetapan hati, itu seolah suatu hal yang sudah diikat di dalam hati. Sudah diikat atau terikat di dalam hati sehingga tidak mudah lepas. Oleh karena itulah keyakinan seseorang itu tidak mudah untuk dihilangkan. Ya. Tidak mudah untuk dihilangkan, digeser, diganti dengan keyakinan yang lain. Itu yang disebut dengan i'tiqad, ketika ketetapan di dalam pikirannya tentang suatu hal itu sudah mantap dan kuat. Seolah sudah terikat kuat di dalam hatinya. Hanya saja tadi tidak selalu benar. Ternyata ada yang sahih, benar, ada yang fasid, batil. Ya, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya, mungkin kita awali dengan pembahasan tentang siapa itu Al-Firqatun Najiyah. Siapa itu At-Ta'ifah Al-Mansurah. Siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, wallahu ta'ala alam biswab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.